Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kitab suci Al-Quran dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ayat 108 dari surah Al-Ma'idah yang akan kita kaji pada hari ini masih terkait erat dengan 107 dari surah Al-Ma'idah sebelumnya dan 106. Masih tentang anjuran berwasiat dengan persaksian. Pembahasan kita tentang kesaksian ini menjadi penting karena Islam bukan saja untuk memikirkan keselamatan pribadi. Islam lebih dari itu adalah yang menginginkan kedamaian di dalam diri, kedamaian di dalam keluarga, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Dan kesaksian adalah salah satu pintu untuk mencapai ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ayat 108 ini lebih tepatnya berbunyi, Zalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajihiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kesaksian dan menjadi hakim untuk memutuskan kesaksian itu adalah usaha yang bagus dan itu perlu diwujudkan karena apa? Untuk menjamin keamanan sebagaimana yang kita sebutkan di awal prolog ceramah kita pada hari ini. Namun menariknya bahwa kesaksian itu tidak saja untuk menyelamatkan masyarakat dan menyelamatkan diri sendiri, tetapi sistem pun akan terselamatkan. Pentingnya kesaksian demi keselamatan sistem, bayangkan kalau misalnya pengadilan sudah tidak dianggap lagi sebagai pembela kebenaran, tetapi pembela yang bayar, rusaklah sistem itu. Bagaimana orang sudah tidak percaya lagi dengan namanya pengadilan negeri? Atau lebih sedih lagi, sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan agama. Itu kan sangat menyedihkan. Untuk itu, kesaksian dan orang-orang yang terlibat di persidangan diharap Allah untuk wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fasik, karena pada saat itu Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Bagaimana Ustaz Ardan saya melihat hal ini? Iya, saya melihat bahwa kisah yang kita bahas dalam dua hari belakangan ini Ustaz memang sangat up to date kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Betapa sebenarnya kita saat sekarang ini supremasi hukum adalah sesuatu hal yang sangat digembar-gemborkan. Bahkan dapat dikatakan ini adalah salah satu yang sangat diharapkan dapat ditegakkan supremasi hukum ini di era reformasi ini. Begitu. Tetapi apa yang kita dapatkan selalu saja pengadilan itu tidak memberikan keadilan. Begitu. Tetapi bahkan hal-hal yang sangat menyedihkan dan membuat kita menjadi orang yang apatis dalam melihat proses-proses yang terjadi itu. Karena apa? Karena selalu sekali keputusan-keputusan hakim atau tuntutan jaksa misalnya itu tidak berpihak kepada yang benar. Begitu. Walaupun kebenaran itu sendiri hampir semua orang mengetahuinya. Begitu. Nah, yang lebih menyakitkan lagi saat sekarang ini seringkali pula proses pengadilan itu dibumbui dengan politik, mm-hmm. sehingga membuat semakin rumitnya untuk melihat kebenaran itu dari proses pengadilan itu sendiri. Makanya lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, saya melihat di sini betul-betul ayat ini menggugah seharusnya kepada seluruh alat penegak hukum. Iya. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wasma'u. Iya. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah dan dengarkan perintahnya. Iya. Jangan dengarkan perintah setan, jangan mendengarkan bisikan hawa nafsu, apalagi hanya segelintir daripada harta. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau perjual belikan ayat Allah itu. Artinya jangan diperjual belikan kebenaran itu hanya dengan ya sedikit harta yang sedikit. Berapalah yang kita dapatkan di dunia ini? Toh ujung-ujungnya kain selembar juga yang kita bawa ke dalam kubur. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengingatkan, 3 hakim, 2 di dalam neraka dan 1 hakim separuh kakinya di dalam neraka dan separuh lagi di dalam surga. Artinya hakim itu sangat rentan masuk ke dalam neraka. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci ya terhadap orang-orang yang membela kebatilan. Pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya tentang keimanan, tentang ada sab'ul mubiqat, ada 7 dosa yang itu menghancurkan amal ibadah, menghancurkan pahala yang kita lakukan. Di antara yang 7 itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahadatuz zur, ya, kesaksian yang palsu atau sumpah palsu, kemudian Rasulullah duduk dan menegakkan badannya. Artinya kata para sahabat menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah untuk mengingatkan kita, ya, umat Islam terhadap orang-orang yang untuk menegakkan syahadatuz zur. Artinya untuk tidak melakukan syahadatuz zur itu tadi. Apakah itu dalam persaksian ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi memang kesaksian itu sendiri kalau kita lihat bahasa Arabnya adalah syahadah. Syahadah itu sendiri, kesaksian antar manusia dengan manusia, sama dengan kesaksian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang disebut juga dengan syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian syahadah ini sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam tafsirnya, kalaulah sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang kafir Quraisy itu sangat fasih mengucapkannya dan pada, sangat memahaminya. Tapi rupanya bukan sekedar itu, orang kafir Quraisy bertahan 10 tahun di hadapan Nabi Muhammad tidak mau mengucapkan kata itu. Ada konsekuensi di balik syahadah itu, yang itu adalah tertancap di dalam keimanan di dada dia. Ketika dia yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti dia sudah tidak menuhankan hawa nafsunya. Berarti dia sudah tidak menuhankan dirinya, tidak menuhankan setan. Jadi ketika seseorang mengucapkan syahadah, maka konsekuensi selanjutnya wattaqullah tadi itu sangat erat. Untuk itu disebutkan kesaksian kita untuk menjadi melihat peristiwa itu sehingga dapat diambil ditarik darinya, memeringankan tersangka atau malah memberatkan, itu lihatlah bahwa kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sangat terkait erat dengannya. Jadi bukan sekedar ini kan hubungannya dunia. Habis itu aku sholat selesai. Tidak sebenarnya. Makanya Syekh Mutawalli Sa'rawi kalau kita lihat ketika menafsirkan ayat ini, dia sangat tegas mengatakan permasalahan saksi bukanlah hasil kerja akal, katanya. Akan tetapi dia merupakan amanah dalam menyampaikan. Artinya kesaksian ini sangat mungkin diproses oleh akal. Makanya kita ada istilahnya mengakal-ngakali atau bersilat lidah di dalam persidangan. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi ingatlah bahwa ini bukan itu yang dimaksud. Ya, tetapi adalah amanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 2 orang yang bertikai, kemudian Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya aku ini menghukumi di antara kalian berdua ini atau menetapkan hukum di antara kalian berdua ini atas apa yang zahir di pada diriku. Mungkin di antara kalian ada yang pandai bersilat lidah, ada yang pandai membolak-balikkan fakta sehingga aku menangkan perkara ini baginya. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya ketika aku memenangkan itu bahagian bagi dirinya, maka sesungguhnya aku telah memotongkan sebahagian daripada api neraka bagi dirinya. Artinya ingatlah bahwa harta yang dia dapatkan dengan cara yang batil itu tadi bukan untuk kesenangan, nampaknya kesenangan di dunia, tetapi sebenarnya itu adalah bahagian daripada api neraka. Dan kita memang melihat ya betapa banyak orang-orang yang dapat harta dari cara-cara yang tidak dibenarkan atau dari cara-cara kezaliman itu, dan akhirnya hidupnya sangat menderita dan menderita di dunia ini. Ya, menarik Ustaz Ardiansyah kalau kita lihat fenomena sekarang, bahwa kalau ditinjau semua orang Indonesia ini akan berpeluang untuk masuk ke dalam penjara. Karena mungkin terlebih apalagi kalau dia sebagai seorang yang paling jujur. Maka diantara salah satu menteri yang masuk ke dalam penjara itu adalah orang yang paling jujur gitu. Ini menarik kita cermati bagaimana melihat fenomena ini. Apakah memang itu suatu nilai plus atau memang itu suatu minus? Iya, kalau dilihat kan ada beberapa waktu yang lalu acara di salah satu TV swasta di kita itu yang menghadirkan narapidana kelas kakap kan gitu. Dan salah seorang mengatakan bahwa orang yang dipenjara itu karena ketangkap. Yang nggak ketangkap itu lebih banyak lagi begitu. Jadi sebenarnya memang bisa jadi orang yang jujur itu kemudian masuk ke dalam penjara dan orang yang berdusta bisa saja selamat ya? Sama seperti pejuang-pejuang dulu. Kalau betul-betul dia Ustaz berada di garis depan, mati duluan dia itu begitu. Artinya ya yang hidup saat sekarang ini belum tentu kalau dia itu memang betul-betul berjuang. Dia bisa jadi dia betul-betul berjuang sehingga mendapatkan bintang jasa, bisa jadi juga dulunya ketika meledak bom dia adalah orang yang pertama sekali lari begitu. Nah, sama dengan kejujuran ini juga. Kejujuran ini adalah nilai plus. Sekalipun di mata manusia itu tidak bernilai, bahkan mungkin memunculkan kehinaan begitu. Tetapi di sisi Allah ingatlah. Dan sebenarnya itulah yang kita selalu baca di dalam salat daripada surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Hari ya raja pada hari pembalasan. Pada hari itu tidak ada lagi orang yang dapat berkata-kata bohong dan dusta. Semuanya akan datang dengan amal ibadahnya, dan pada hari itu itulah yang terpenting. Ya. Di mana di dalam surah Yasin juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari itu tangan, mulut, kaki semuanya tidak lagi dapat berkata-kata. Ya, tidak dapat berdusta, tetapi semuanya adalah kesaksian daripada amal ibadah kita. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang berkata-kata ketika itu langsung organ tubuh yang melakukan itu. Jadi kalau dahulu dia berkata-kata jujur di dalam kehidupannya ini, maka tubuhnya itu pun akan bersaksi dengan kejujuran itu tadi. Tetapi kalau di dunia ini dia berkata dusta, maka nanti di akhirat ya anggota tubuhnya itu tidak lagi dapat dia dustai karena mereka semuanya sudah berkata-kata apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehinaan yang sebenarnya. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Ardiansyah bahwa kejujuran itu pasti akan menguntungkan kan, dan kedustaan itu pasti akan merugi. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Maksud fasik di sini orang yang berkata dusta tadi dapat dikategorikan telah keluar dari agama. Orang yang keluar dari agama telah baik karena melakukan kemaksiatan ataupun karena tidak mengakui lagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan fasik. Suatu hal yang menyedihkan kalau kita sudah tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada di awang-awang. Kita tidak mempunyai ikatan yang kokoh dan pijakan yang kuat sehingga hidup yang tidak memiliki pegangan ini akan mudah terombang-ambing. Iya, kalau kita melihat Ustaz, memang kesenangan yang sementara inilah yang sangat menggiurkan. Iya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengingatkan itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang sementara ini sangat menyilaukan bagi orang-orang yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, siapa saja yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia selalu mengingat Allah di dalam setiap kehidupan apapun yang dia lakukan. Apakah dia seorang petani, apakah dia seorang pedagang, ataukah dia seorang pegawai, atau dia sebagai pejabat tinggi negara, atau bahkan dia hanya sebagai orang biasa. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhituhu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia lakukan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah itu mengetahui gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita, ya, di mana manusia tidak lagi dapat melihat dengan matanya, ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Iya, ada satu pertanyaan Ustaz Ardiansa di akhir pertemuan kita ini. Kalaulah disebutkan hadis tadi, dua orang masuk neraka, satu separuh kakinya pun di neraka. Ini kan menjadi cerminan bahwa profesi hakim ini akan dijauhi. Sementara kita menemu juga banyak hakim-hakim yang jujur, yang kalaulah tidak ada hakim-hakim yang jujur, jaksa yang jujur di persidangan, cerminan supremasi hukum akan menjadi gelap. Nah, jadi sebenarnya bagaimana orang yang sudah bekerja di kehakiman atau di kejaksaan ini, apakah mereka lari meninggalkan pekerjaannya besuluk untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, atau dia akan bekerja secara jujur di sana dan dengan segala konsekuensi yang diterima di hadapannya? Boleh jadi, kata Ustaz Ardi, Usiro kemarin yang kita kaji, begitu ada duit, mata berubah menjadi hijau. Ini bagaimana Ustaz? Ini sebenarnya kalau dilihat kepada syarah hadis ini, para ulama lebih mengatakan hadalit tambih. Ini adalah lebih kepada untuk sebuah peringatan. Bukan berarti orang yang sudah bergelut dalam profesi ini kemudian mundur, tidak. Tentu ini adalah lebih kepada peringatan, semboyan untuk tidak masuk dalam hal yang itu. Tentu di antara orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada hari yang tidak ada perlindungan pada hari itu adalah hakimun adil, qadin adil, yaitu orang-orang yang hakim yang adil, jaksa dan itu yang, jaksa yang adil, ya, penegak hukum yang adil. Itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada lagi hari perlindungan pada hari itu. Jadi hadis itu tadi lebih untuk memberikan semacam warning atau peringatan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, boleh jadi karena kejujuran kita akhirnya kita pun tidak memiliki apa-apa. Boleh jadi ada hakim yang jujur sampai hari tuanya, kendaraannya pun masih yang butut itu juga. Rumahnya pun tidak sampai 2 atau 3. Tetapi yakinlah kejujuran Anda itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia di mata manusia. Untuk apa bergelimangan harta tetapi kita hina di mata manusia dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taalla mengatakan wattaqullaha wasma'u wa Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang fasik, dan kita dapat meningkatkan ketakwaan dan mendengarkan yang terbaik dan mentaatinya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.